Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 282. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Berkata Al-Hasan, lembut hati itu wazir ilmu. Kasih sayang itu bapak ilmu. Merendahkan diri itu pakaian ilmu. Berkata Bisir bin Al-Hars, barang siapa mencari menjadi kepala dengan ilmu, maka dia telah mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan kemarahan Tuhan. Orang itu tercela di langit dan di bumi. Diriwayatkan dalam cerita-cerita Bani Israel bahwa seorang ahli hikmah telah mengarang 360 karangan tentang ilmu hikmah, sehingga dia digelarkan Al-Hakim atau ahli ilmu hikmah. Maka diwahyukan Tuhan kepada nabi mereka, yang isinya, katakanlah kepada si Anu, telah engkau penuhkan bumi ini dengan kemunafikan atau nifak, dan sedikitpun tidak engkau kehendaki akan aku dengan perbuatan itu. Sesungguhnya aku tidak menerima suatu pun dari kemunafikanmu itu. Maka orang itu menyesal dan meninggalkan perbuatannya. Lalu pergi bergaul dengan seorang awam, berjalan di pasar-pasar, bertolong-tolongan dengan kaum Bani Israel, dan merendahkan diri. Maka diwahyukan Allah kepada nabi mereka, yang berbunyi, katakanlah kepadanya, sekarang telah aku berikan taufik keridaanku. Bercerita Al-Auza'i radhiyallahu an dari Bilal bin Sa'ad bahwa seseorang kamu bila memandang kepada polisi lalu berlindung dengan Allah daripadanya, dan bila ia memandang kepada ulama duniawi yang membuat-buat budi baik, yang memburu menjadi kepala, maka ia tidak mengutuk mereka, padahal merekalah yang lebih berhak dikutuk daripada polisi itu. Diriwayatkan bahwa ada orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan yang haram dan mulutmu senantiasa basah dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Bertanya lagi orang kepadanya, sahabat manakah yang lebih baik? Menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang sahabat jika engkau berzikir kepada Allah, niscaya dia menolong engkau. Dan jika engkau lupa berzikir, niscaya diperingati engkau. Lalu bertanya lagi orang itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat manakah yang jahat? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat jika engkau lupa tidak diperingatinya akan engkau, dan jika engkau teringat mengingati akan Allah, maka dia tidak menolong akan engkau. Bertanya orang itu lagi, manusia manakah yang lebih berilmu? Menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian bertanya lagi orang itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terangkanlah kepada kami, orang-orang kami yang baik, yang akan kami ambil untuk teman, teman duduk bercerita. Nabi SAW menjawab, yaitu mereka yang selalu kelihatan berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang itu bertanya lagi, manusia manakah yang paling jahat? Nabi SAW menjawab, wahai Tuhan, ampunilah. Mereka meminta, terangkanlah kepada kami, wahai Rasulullah. Maka menjawablah Nabi SAW, yaitu ulama apabila membuat kerusakan. Bersabda Nabi SAW, yang lebih banyak memperoleh keamanan pada hari kiamat, ialah orang yang telah banyak berpikir semasa di dunia. Yang lebih banyak tertawa di akhirat, ialah orang yang lebih banyak menangis semasa di dunia. Dan yang lebih banyak bergembira di akhirat, ialah orang yang lebih lama gundah semasa di dunia. Berkata Ali radhiyallahu anhu dalam salah satu pidatonya, diriku ini tergadai. Aku adalah pemimpin. Sesungguhnya tidak menaruh hati kepada takwa oleh tanaman suatu kaum. Tidak haus kepada petunjuk oleh pokok-pokoknya. Manusia yang paling bodoh ialah orang yang tidak mau diuntung. Manusia yang paling dimarahi Tuhan ialah orang yang mengumpulkan ilmu untuk membuat kekacauan, menembus-nembus fitnah, menghembus-hembuskan fitnah, sampai dia dinamakan manusia bayangan. Dan orang yang berilmu yang paling hina, dia tidak hidup dalam ilmu sehari pun yang selamat. Dia berbagi-bagi menghasilkan ilmu dan memperbanyakkannya. Maka sedikit dari ilmu pengetahuan dan mencukupi adalah lebih baik daripada banyaknya tetapi disia-siakan. Sehingga bila kehausan, terpaksalah meminum dari air yang telah berubah dan disimpan banyak yang tidak berfaedah. Dia duduk di hadapan orang banyak sebagai guru untuk menyelesaikan apa yang keliru bagi orang lain. Apabila terjadi suatu peristiwa penting, lalu ingin ia menyelesaikannya menurut pendapatnya sendiri, sedang dia sebenarnya berotak kosong. Dia menghadapi persoalan-persoalan yang mengelirukan itu, yang menyamai benang lawa-lawa, tak tahu dia salah atau benar. Dia adalah pengendara yang bodoh, berpenyakit gila, membawa unta yang tidak dapat memandang ke muka. Ia tidak minta dimaafkan daripada apa yang tidak diketahuinya supaya selamat. Dia tidak menggigit ilmu itu dengan gusinya yang tajam supaya memperoleh hasil. Menangislah penduduk, menangislah pembuluh-pembuluh darah di badannya, dan menjadi halal dengan hukumnya kemaluan wanita atau farat yang haram. Demi Allah, tidaklah penuh dengan mengeluarkan apa yang telah ada padanya. Orang itu tidaklah ahli untuk apa yang diserahkan kepadanya. Merekalah orang-orang yang diambil menjadi perumpamaan tentang azab pada abad-abad yang lampau. Maka layaklah mereka memekik dan menangis pada hari-hari kehidupan di dunia ini. Berkata Ali radhiyallahu anhu, apabila engkau mendengar ilmu, maka bicarakanlah ilmu itu, dan jangan engkau campurkan dengan senda gurau, nanti dimuntahkan oleh hati. Berkata sebagian ulama salaf, orang berilmu itu apabila tertawa terbahak-bahak, maka dia telah melemparkan ilmunya sekali lempar. Dikatakan, bahwa apabila seorang mu'alim atau pengajar mengumpulkan tiga perkara, maka sempurnalah nikmat pada pelajarannya, yaitu sabar, merendahkan diri, dan baik budi. Dan apabila seorang pelajar atau muta'alim mengumpulkan tiga perkara, maka sempurnalah nikmat kepada pengajarannya itu, yaitu berakal, beradab, dan berpaham baik. Pendek kata, segala budi pekerti yang dibawa Al-Quran tidaklah terlepas pada diri ulama akhirat, karena mereka mempelajari Al-Quran untuk diamalkan, tidak untuk menjadi kepala. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita telah hidup sekejap masa. Ada di antara kita memperoleh iman sebelum Al-Quran, lalu turunlah surat Al-Quran itu. Maka dipelajarinya lah yang halal dan yang haram, yang disuruh dan yang dilarang, dan apa yang harus dia berhenti sampai di situ. Aku sudah melihat beberapa orang. Salah seorang di antara mereka didatangkan Al-Quran sebelum iman. Maka dibacanya lah semuanya dari permulaan sampai kepada penghabisan kitab suci, dengan tidak diketahuinya apa penyuruhnya dan apa pelarangnya, dan apa yang seyogianya dia berhenti padanya. Maka dihamburkannya yang dibacanya itu seperti menghamburkan kurma busuk. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Bayhaqi. Dalam hadis lain yang sama pengertiannya dengan itu, yaitu adalah kami para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada kami iman sebelum Al-Quran, dan akan datang sesudah kamu suatu kaum yang diberikan Al-Quran sebelum iman. Mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran dan menyia-nyiakan batas-batas dan hak-hak dari Al-Quran dengan mengatakan, kami sudah baca. Siapakah yang lebih banyak membaca dari kami? Kami telah tahu. Siapakah yang lebih tahu dari kami? Maka itulah nasib mereka. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Jundub. Pada perkataan lain disebutkan, merekalah yang sejahat-jahatnya dari umat ini. Dikatakan bahwa lima macam dari budi pekerti adalah di antara tanda-tanda ulama akhirat yang dipahami dari lima ayat kitab Allah Ta'ala Al-Quran, yaitu takut, khusyuk, tawaduk, baik budi, dan memilih akhirat dari dunia, yaitu zuhud. Takut diambil dari firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya ialah para ahli ilmu atau ulama. Surat Fatir ayat 28. Khusyuk diambil dari firman Allah Ta'ala, khashi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Artinya, mereka itu khusyuk pada Allah, tidak menukar keterangan-keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Surat Ali Imran ayat 199. Tawaduk atau merendahkan diri diambil dari firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Artinya, rendahkanlah sayapmu kepada orang mukmin. Surat Al-Hijr ayat 88. Baik budi diambil dari firman Allah Ta'ala. Fabima rahmatin minnallahi lintalahum. Artinya, oleh karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Surat Ali Imran ayat 159. Zuhud diambil dari firman Allah Ta'ala. Waqala alladina utul ilma wailakum tawabullahi khairul liman amana wa amilan sholika. Artinya, berkata orang-orang yang berilmu pengetahuan itu, malang nasibmu. Pahala daripada Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat Al-Qasas ayat 80. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, wa may yuridillaha ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Artinya, barang siapa dikehendaki Allah memberi petunjuk kepadanya, niscaya dibukanya dada orang itu kepada Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Lalu orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pembukaan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya nur itu apabila diletakkan dalam hati, maka terbukalah dada penerima nur tersebut dengan seluas-luasnya. Berkata orang itu lagi, adakah tandanya untuk itu? Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada. Merenggangkan diri dari negeri tipu daya, kembali ke negeri kekal, dan bersedia untuk mati sebelum datangnya. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah kebanyakan pembahasannya mengenai ilmu yang dikerjakan. Apa-apa yang merusakkan amal perbuatan itu, yang mengacaubalaukan hati, yang membangunkan was-was, dan yang mengubarkan kejahatan. Sesungguhnya pokok agama ialah menjaga dari kejahatan itu. Dari itu bermadahlah seorang penyair. Aku kenal kejahatan bukan untuk kejahatan, tetapi untuk menjaga diri daripadanya. Orang yang tak mengenal kejahatan akan jatuhlah ke dalamnya. Dan karena amal perbuatan yang dikerjakan itu dekat pengambilannya, dan yang paling penghabisan, bahkan yang paling tinggi dari amal perbuatan itu ialah membiasakan diri mengingati Allah Ta'ala atau berzikir dengan hati dan lidah. Sesungguhnya urusannya ialah pada mengetahui yang merusakkan dan yang mengacaukan amal perbuatan itu. Dan ini banyak benar cabangnya dan panjang pembahagiannya. Semuanya termasuk yang diperlukan. Dan banyaklah bahaya yang dihadapi dalam perjalanan menuju akhirat. Adapun ulama dunia, mereka mengikuti saja cabang-cabang yang ganjil dalam pemerintahan dan kehakiman. Mereka bersusah payah menciptakan bentuk-bentuk yang menghabiskan waktu dan tak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, maka terjadi untuk orang lain, tidak untuk mereka sendiri. Dan apabila terjadi, maka banyaklah orang yang bangun mau menyelesaikannya dan meninggalkan tugas yang semestinya harus dikerjakan. Begitulah berulang-ulang terjadi malam dan siang, baik dalam goresan hati, sangka waham, dan amal perbuatan dari ulama dunia itu. Alangkah jauhnya dari kebahagiaan orang yang menjual kepentingan diri sendiri yang perlu dengan kepentingan orang lain yang jarang terjadi. Karena mengharap dekat diri dan diterima orang banyak daripada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan karena rakus, supaya dinamakan oleh tukang-tukang batil dari anak-anak dunia dengan nama Al-Fadil, yang melahirkan kebenaran, yang mengetahui masalah yang pelit-pelit. Dan balasannya dari Allah, bahwa ulama itu akan bermanfaat di dunia ini dengan diterima oleh orang banyak. Tetapi namanya kotor sepanjang zaman. Kemudian dia datang pada hari kiamat merugi, menyesal demi melihat laba yang diperoleh oleh orang yang beramal dan kemenangan yang diperoleh oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah kerugian yang nyata. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an adalah seorang manusia yang menyerupai perkataannya dengan perkataan Nabi-Nabi alaihi salam dan petunjuk yang diberikannya kepada manusia mendekati dengan petunjuk dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sepakatlah kata atas yang demikian terhadap Al-Hasan itu. Sebagian besar perkataan Al-Hasan adalah mengenai goresan hati, kerusakan amal, kebimbangan jiwa, dan sifat-sifat yang tersembunyi, yang tidak jelas dari keinginan hawa nafsu. Pernah orang mengatakan kepadanya, "Hai Abu Sa'id, Tuan berkata-kata dengan perkataan yang tidak pernah terdengar dari orang lain. Dari manakah Tuan hamil?" Al-Hasan menjawab, "Dari Huzaifah bin Al-Yaman." Kemudian ditanyakan kepada Huzaifah, "Kami melihat Tuhan mengeluarkan perkataan yang tak pernah terdengar dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dari manakah Tuhan ambil?" Huzaifah menjawab, "Ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan-perkataan itu kepadaku. Orang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan. Aku menanyakannya tentang kejahatan, karena takut aku jatuh ke dalamnya. Dan aku tahu bahwa kebajikan itu tidak perlu buru-buru aku mengetahuinya." Pada suatu kali, pernah Huzaifah mengatakan, "Maka aku tahu bahwa orang yang tidak mengenal kejahatan, niscaya tidak akan mengenal kebajikan." Pada kata-kata lain, pernah para sahabat Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuk orang yang mengerjakan demikian dan demikian?" Maksud mereka menanyakan tentang amal perbuatan yang utama. "Tetapi aku," kata Huzaifah, menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang merusakkan demikian dan demikian?" Tatkala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melihat aku menanyakan tentang bahaya yang merusakkan amal, lalu beliau menentukan ilmu ini untukku. Huzaifah juga ditentukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan tentang orang munafik. Dia sendiri mengetahui tentang ilmu mengenai nifak, sebab-sebabnya dan bahaya fitnah yang halus-halus. Umar, Utsman dan pembesar-pembesar sahabat Rasulullah menanyakan Huzaifah tentang fitnah umum dan khusus. Huzaifah ditanyakan tentang orang-orang munafik. Lalu ia menerangkan bilangan yang masih tinggal dari mereka, tetapi tidak diterangkannya nama mereka masing-masing. Adalah Umar menanyakan kepada Huzaifah tentang dirinya. Adakah Huzaifah tahu sesuatu dari kemunafikan pada Umar? Lalu Huzaifah menanyakan bahwa Umar terlepas dari yang demikian. Sayyidina Umar radhiyallahu an, apabila dipanggil untuk melakukan sholat jenazah, ia melihat lebih dulu. Kalau ada datang Huzaifah, maka Umar mau bersolat jenazah pada mayat itu. Kalau tidak datang, maka Umar meninggalkan tempat itu. Huzaifah digelarkan pemegang rahasia. Bersungguh-sungguh mempelajari tingkat-tingkat hati dan hal ikhwanya adalah kebiasaan ulama akhirat. Karena hatilah yang berjalan mendekati Allah Ta'ala. Maka jadilah pengetahuan ini ganjil dan terhapus. Apabila dikemukakan sedikit saja daripadanya kepada seorang yang berilmu, lalu merasa ganjil dan menjauhkan diri dengan mengatakan bahwa itu diperindah oleh juru-juru nasihat, dan di mana pentahliannya. Orang itu memandang bahwa pentahlian itu adalah pada pertengkaran yang berliku-liku. Benar kiranya, kata penyair, jalan itu sangat banyak, tetapi jalan kebenaran hanya satu. Dan yang pergi berangkat ke jalan kebenaran itu satu-satu. Mereka tiada tahu, maksudnya pun tiada diketahui. Mereka terus menuju, berjalan pelan-pelan kepada yang dituju. Manusia itu lalai. Apa dimaksudkan dengan mereka? Sebagian besar tidur terkulai. Jalan kebenaran sampai terlupa. Kesimpulannya, bagian terbanyak dari manusia itu tidak condong hatinya selain kepada yang mudah dan sesuai dengan tabiatnya. Karena kebenaran itu pahit dan payah untuk tegak terus di kebenaran itu. Mengetahuinya sukar. Jalan kepadanya berliku-liku, lebih-lebih mengenai sifat hati dan mensucikannya dari pekerti yang tercela. Itu adalah suatu cabutan dari jiwa yang terus-menerus. Orangnya adalah seumpama orang yang meminum obat, harus sabar atas pahitnya obat, karena mengharapkan sembuh. Atau seumpama orang yang menjadi masa hidupnya untuk berpuasa, maka ia harus menahan segala penderitaan untuk mencapai hari pembukaan puasanya ketika mati nanti. Kapankah banyak orang menyukai jalan itu? Karena itu kata orang bahwa di kota Basrah terdapat 120 orang yang selalu berbicara tentang nasihat dan peringatan. Dan tidak ada yang berbicara mengenai ilmu yakin, hal ihwal hati, dan sifat-sifat batin, selain tiga orang, yaitu Sahal At-Tudsuri, As-Subaihi, dan Abdurrahim. Yang duduk mengelilingi juru-juru nasihat itu tidak terhitung banyaknya. Sedang yang mengelilingi orang yang tiga tadi adalah sedikit. Hampir tidak melampaui 10 orang. Sebabnya tidak lain ialah barang yang bernilai itu tidak layak selain kepada orang-orang tertentu. Dan apa yang dihidangkan kepada orang banyak itu adalah persoalan yang dekat saja.